Berawal dari Batam Mang baru baku panggil sayang. Awal-awal tanya makan di mana dari siapa. Kalau ngamara tabu butani mau ngamara ju. Kita budu dan lecu nanya balas saya jutu. Bilang ke mama mentu kita so siap. Kita so siap, kita so siap kasih tu. Bilang ke mama mentu. Kita sosial, kita sosial, kita sosial.